Ana ikhwan belum lama mengenal Marsalah Ustaz. Tapi ana bercita-cita kepingin punya istri sekelas ustazah Ustaz. Mohon nasihatnya. Memang harus begitu. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Seorang suami, seorang laki-laki memang diminta untuk mencari sosok istri yang kelak menjadi ibu anak-anaknya berkelas. Empat hal yang kelasnya ini. Berkelas dalam urusan kecantikannya. Ya, selera masing-masing, rezekinya masing-masing. Berkelas dalam urusan harta bendanya. Berkelas dalam urusan nasabnya. Dan yang terpenting berkelas dalam bab agamanya. Oh iya, bagus itu. Harus punya himmah seperti ini. Jangan punya standar yang rendah. Ana baru taklim Ustaz. Udahlah saya terima ajalah. Mau menikah dengan perempuan yang masih awam. Rendah. Nah, nanti anakmu gimana? Ini pernikahan bukan antara kamu dengan dia saja. Terkait dengan anak-anak kamu nanti. Cari istri solehah, taqiyah, faqihah, alimah, kul ustazah. Harus itu. Barakallahu fikum. Nanti yang perempuan juga sama. Dalam Islam juga dituntut untuk mencari sosok pemimpin soleh yang siap memimpin dia. Laki-laki yang soleh, yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, berkelas dalam agamanya, berkelas dalam akhlakiyahnya. Iya, cari ustaz. Sekelas ustaz atau da'i atau syekh. Harus itu. Karena berkaitan dengan permasalahan bukan semata-mata rumah tangga mereka berdua, tapi terkait dengan nanti tarbiyah anak-anaknya. Tentu telah kita bahas panjang pada pembahasan kriteria pasutri. Cuman ada satu poin yang mau saya ingin sampaikan kepada antum, kepada penanya, atau yang semisal penanya dengan pertanyaan seperti ini, harus sedikit memahami kondisi para akhwat salafiyat. Jadi antum harus tahu, ketika antum memiliki sebuah target pasang plafon yang tinggi, antum juga harus tahu mereka pun juga wanita pasang target tinggi. Hadahwa. Sehingga yang saya sarankan pada antum, bersemangatlah dalam talabul ilmi. Semangat tafaqquh fiddin. Kaji agama Allah yang mulia ini, bimbingan sunnah ini, marsalaf ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Pelajari, tambah ilmu, tambah wawasan, amalkan. Ya, terapkan dalam keseharian, perbaiki akidah kamu, perbaiki keimanan kamu, perbaiki tauhidnya kamu, perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlak kamu, perbaiki adabiah kamu, perbaiki muamalah kamu. Mencari ma'isyah yang halal untuk rumah tangga nanti. Kerjakan dengan penuh keikhlasan. Jangan mengerjakan semua tadi dalam rangka untuk mempersunting seorang akhwat. Tidak. Ikhlaskan niat. Insyaallah ta'ala kalau ini yang kamu kerjakan, nanti akan ada jodoh yang terbaik. Insyaallah ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Hada huwa. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-misawab. Ya, namanya akhwat juga punya standar kan gitu ya. Barakallahu fikum. Mereka ketika itu mau, ketika laki-lakinya ada hal yang istimewa menurut dia. Ya, macam-macam. Ada istimewa karena ilmunya, ada istimewa dikarenakan akhlakiyah dan muamalahnya, ada istimewa dikarenakan ketampanannya, ada istimewa dikarenakan masalah ekonominya, macam-macam. Tapi yang saya sarankan, antum istimewa terkait dengan akidahmu, ibadahmu, akhlakiyahmu, adabiyah kamu, manhaj kamu, agama kamu. InsyaAllah yang terbaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi jodoh yang terbaik, salihah, taqiyah. Amin ya rabbal alamin.